Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Syederalun. Berita siang edisi hari ini Selasa 25 Desember 2018 dibacakan Ahyar dan Faye Artega. BMKG sebut Tide Gauge bisa pantau tsunami dari Anak Krakatau. Gunung Etna meletus, Bandara Sisilia ditutup. Peringati tsunami Aceh, Panglima Laut larang nelayan melaut. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bakal menggandeng Badan Informasi Geospasial atau BIG untuk mencegah tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terulang. CNN Indonesia melansir. Penyebab tsunami Selat Sunda pada Sabtu malam lalu diketahui akibat gempa vulkanik sehingga dinding Gunung Anak Krakatau longsor ke laut. Fenomena ini beda dari biasanya. Sebab tsunami biasa muncul akibat gempa tektonik atau pergeseran lempeng bumi. Indonesia hingga kini belum memiliki alat pendeteksi dini tsunami akibat gempa vulkanik. Sedangkan di Gunung Anak Krakatau, paling tidak sudah 3 kali mengalami tsunami sejak tahun 400-an, 1883 dan 1927. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, bersama Badan Informasi Geospasial nanti, pihaknya bakal memasang Tide Gauge di 3 pulau kecil, yaitu Krakatau, Krakatau Kecil, dan Sertung yang letaknya mengelilingi Gunung Anak Krakatau. Syederalun, Gunung Etna di Sisilia, Italia meletus pada Senin. Hal itu membuat Bandara Catania ditutup dan membuat jalur penerbangan terpaksa dialihkan. Seperti dilansir CNN, letusan itu juga memicu gempa dengan magnitudo 3,3. Penduduk setempat sudah diminta bersiap mengungsi jika letusan semakin besar. CNN Indonesia melansir. Mereka menyarankan supaya seluruh penumpang mengontak maskapai yang akan ditumpangi untuk mendapat kepastian informasi lebih lanjut. Gunung Etna adalah gunung api tertinggi dan paling aktif di Eropa. Menurut data Institut Nasional Vulkanologi dan Geofisika Italia, frekuensi letusannya juga cukup sering, bahkan menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Syederalun, Lembaga Panglima Laut Aceh meminta para nelayan di sana agar tidak melaut pada 26 Desember sebagai peringatan terjadinya bencana alam gempa dan tsunami pada 2004 silam. CNN Indonesia melansir. Wakil Sekretaris Jenderal Panglima Laut Aceh, Miftah Cud Adik, mengatakan 26 Desember menjadi hari pantang melaut karena pada tanggal tersebut merupakan peringatan gempa disusul tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004. Miftah menerangkan saat gempa dan tsunami 26 pada 2004 silam, banyak nelayan dan keluarganya menjadi korban, terutama mereka yang tinggal di pinggir pantai. Keputusan pantang melaut tersebut pun sudah dimusyawarahkan serta diputuskan para Panglima Laut seprovinsi Aceh. Selain itu, tegasnya, keputusan Panglima Laut harus dipatuhi para nelayan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Direktur Utama PT Jababeka Group TBK, Setyono Zuandi Darmono, mengungkapkan kerugian yang ditaksir di kawasan Pantai Tanjung Lesung akibat tsunami Selat Sunda 2 hari yang lalu mencapai Rp150 miliar. CNN Indonesia melansir. Darmono menjelaskan kerusakan bangunan akibat tsunami kurang lebih mencapai 30%, sementara sebanyak 70% bangunan diperkirakan tinggal dibersihkan sebelum diperbaiki. Di sana, kata dia, terdapat 5 hotel dengan 250 kamar. Darmono menyatakan kerugian bangunan akibat tsunami akan ditanggung pihak asuransi. klaim asuransi itu diperkirakan dapat membangun kembali dampak kerusakan bangunan. Meski demikian, menurut Darmono, kerugian hotel itu tidak mempengaruhi JBK secara perusahaan. Sebab JBK, kata dia, merupakan pengembang kota baru yang tidak mencari uang dari hotel. Sederon Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, masih mengeluarkan asap hitam dengan intensitas tebal di atas puncaknya sepanjang pengamatan pada Senin hingga Selasa dini hari. CNN Indonesia melansir. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meneruskan laporan Windy Cahya Untung, staf Kementerian ESDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau dalam periode pengamatan 24 Desember 2018 pukul 00 sampai dengan 25 Desember pukul 00 WIB, Gunung Anak Krakatau terlihat jelas hingga kabut 03. Asap kawah teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal dan tinggi 300 hingga 600 meter di atas puncak kawah. Awan panas terlihat bergerak ke arah selatan. Suara dentuman terdengar di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau. Aktivitas kegempaan Gunung Anak Krakatau mengalami tremor menerus amplitudo 9 hingga 35 mm. Data tersebut diambil dari stasiun Sertung wilayah gugusan pulau-pulau sekitar Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Sederon Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah sarana udara dan laut guna mengangkut bantuan bagi korban bencana tsunami di Pantai Selat Sunda pada Sabtu malam. Hal ini dilakukan Kemenhub guna memperlancar distribusi bantuan kepada korban bencana. CNN Indonesia melansir. Akses ke sini jalan daratnya hanya satu yang biasa digunakan masyarakat sehari-hari. Maka dari itu, Kementerian Perhubungan memberikan solusi dengan menyediakan jalur lain yaitu melalui udara dan laut. Kedua jalur ini dapat digunakan untuk pengangkutan barang, baik logistik makanan, kesehatan maupun untuk pembangunan. Budi menjelaskan, pengangkutan logistik melalui jalur udara dapat menggunakan pesawat jenis karavan yang mendarat di airstrip Tanjung Lesung. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Selasa 25 Desember 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalamu'alaikum.